Seorang diundang ke acara pernikahan, haruskah memberi hadiah? Karena di suatu tempat itu sudah seperti utang piutang yang bertimbal balik dan turun temurun. Bagaimana yang benar? Yang benar tidak harus dia memberikan hadiah, ya, sebab hadiah itu diberikan atas kerelaan hati, diberikan atas kerelaan hati, dan kesalahan yang besar kalau dianggap itu sebagai hutang piutang, ya, sebagai hutang piutang, ya. Tapi yang benar itu hanya berdasarkan kerelaan hati belaka, ya.